saat kau jatuh, lukai hati dimanapun itu. I'll find you saat kau lemah dan tak berdaya. Lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi saya pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi saya pelindungmu. Saat kau takut, oh dan tersesat dimanapun itu, I'll find you. Air matamu takkan terjatuh. Lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi saya pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi saya pelindungmu. Jadi saya pelindungmu, ku akan selalu jadi saya pelindungmu.